ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Kemudian penulis berpindah ke bab berikutnya, bab yang ke-65. Kata beliau, babu ma ja'a fi himayatin nabi sallallahu alaihi wasallam himat tauhid wa saddihi turuq asyirk. Kata beliau, bab apa yang datang seputar upaya nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga kemurnian tauhid. Hima itu batasan-batasan ya, dikatakan hima. Jadi kalau dikatakan hima, hima itu sesuatu yang terlarang. Ya kalau misalnya seorang memiliki apa namanya lapangan ternak misalnya, ada batasan-batasannya. Nah, ini tidak boleh didekati, itu hima namanya. Iya, himaya itu artinya memeliharanya. Himaya memeliharanya, jangan sampai dimasuki oleh hal yang tidak baik atau dimasuki oleh gangguan. Jadi bab himayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sebagian cetakan bab himayatil Mustafa, himaya dari Nabi al-Mustafa. Dikatakan al-Mustafa dari as-Safwa. As-Safwa itu artinya yang dipilih oleh Allah. Iya. Jadi beliau ini menjaga batasan-batasan tauhid, beliau memeliharanya dari segala yang mengotorinya atau segala yang bisa mencemarinya, baik berupa ucapan maupun berupa amalan. Iya. Apakah ucapan dan amalan ini bisa menghilangkan tauhid atau bisa menguranginya? Nah, itu semuanya himaya. Jelas ya? Baik. Nah, ini subhanallah, Syekh ini beliau tutup ini bab yang kedua dari terakhir. Jadi sebelum bab terakhir ini beliau ingin rangkum di sini, seakan-akan ingin beliau isyaratkan bahwa seluruh pembahasan yang telah lalu itu kelihatannya penjagaan Nabi terhadap tauhid. Apa yang bisa, segala hal yang bisa membahayakan tauhid, apakah dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk amalan, terkait dengan yang zahir maupun yang batin. Jelas ya? Apakah bahaya ini hal yang bertentangan dengan dasar tauhid, bisa menghilangkan tauhid, atau bertentangan dengan kesempurnaan tauhid, bisa menguranginya? Bisa menguranginya. Semuanya dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan buku ini Masya Allah dari apa namanya, walaupun ringkas tapi sudah menyebutkan ya pokok-pokok pembahasan seputar tauhid, apa yang dengannya tauhid itu dijaga dan dipelihara. Baik. Jadi beliau menjaga tauhid, hima tauhid, wasaddihi turuq asyirk, dan beliau menutup segala pintu kesyirikan. Beliau menutup segala pintu kesyirikan. Iya. Ini sudah berlalu ya, di bab ini sudah pernah ada bab yang semisal dengannya, babu ma ja'a fi himayatil Mustafa janabat tauhid wa saddihi kulla tariqin yusilu ila syirk. Itu mirip ya, tapi beliau ulangi lagi di sini ya, karena ini memang bab perlu diingatkan, apalagi pembahasan-pembahasan yang sudah berlalu itu perlu diingatkan lagi kepada kaidah ini. Iya. Baik. Perbedaan antara bab ini dengan bab sebelum, bab yang apa namanya telah berlalu, babu ma ja'a fi himayatil Mustafa janabat tauhid, ya itu ada perbedaan ya. Kalau dari sini, ini yang dibahas dari sisi apa namanya ucapan, penjagaan dari sisi ucapan. Kalau sebelumnya itu penjagaan yang dibahas dari sisi perbuatan. Dari sisi perbuatan. Baik. Antum bisa cermati ya di bab yang sudah berlalu. Baik, di halaman 101 ya. Di bab yang ke-21. Kalau di bab yang ke-21 itu, halaman 101, itu terkait dengan perbuatan. Lihat hal-hal yang jangan menjadikan kuburanku sebagai id dan seterusnya ya, perbuatan. Kalau di sini terkait dengan ucapan. Di bab yang ke-65 terkait dengan apa? Terkait dengan ucapan. Ya. Baik. Dari seluruhnya bisa dipetik pelajarannya, penjagaan untuk memelihara tauhid itu pada segala sudut dan sisinya. Baik. Dikatakan di sini penulis bawakan dua dalil. Yang pertama Abdullah bin Syikhir radhiyallahu anhu annahu qala intalaqtu fi wafdi bani Amir ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqulna anta sayyiduna. Faqala as-sayyidullah tabaraka wa ta'ala. Qulna wa afdaluna fadla wa a'zamuna tawla. Faqala qulu biqawlikum wa ba'di qawlikum wa la yastajriyannakum asy-syaitan. Rawahu Abu Dawud bi sanadin jayyid. Dari Abdullah bin Syikhir radhiyallahu anhu beliau berkata, tatkala aku pergi dalam utusan Bani Amir menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami berkata kepada beliau, engkau adalah sayyid kami. Iya. Sudah berlalu ya, menggunakan sayyiduna untuk nabi boleh atau tidak? Hah? Boleh. Karena sayyid di sini muqayyad kan, bukan mutlak. Tapi nabi menjawabnya apa? As-sayyidu Allah. Sayyid itu adalah Allah. Nah, ini penjagaan terhadap apa? Terhadap tauhid. Di maqam yang seperti ini, walaupun penyandarannya boleh, tapi di hadapan orangnya langsung, ya, maka Rasulullah memberi contoh penghambaan. Jelas ya? Bagaimana harusnya? Bahwa sayyid itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini dari kesempurnaan ubudiyah beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ya, Bani Amir ini, Amir ibn Sa'sa bin Adnan. Itu Bani Amir yang dimaksud. Baik, jadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sayyidu Allahu tabaraka wa ta'ala. Ya, sayyid itu adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi maksudnya sayyid yang hakiki itu kepemimpinan yang hakiki, ya, kepemilikan yang hakiki itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun makhluk semuanya adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ya. Ya, di sini terdapat ya bagaimana adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hal tersebut. Baik. Kemudian beliau dikatakan lagi, "Qulna afdaluna fadla wa a'zamuna taula." Mereka berkata lagi bahwa engkau Nabi Muhammad adalah orang yang termulia di antara kami dan teragung di antara kami. Ya, fadla artinya banyak kebaikannya. Ya, taulan artinya banyak keutamaan pemberian dan kekayaannya. Iya. Jadi paling bagus keutamaannya dan paling besar pemberian, kekayaan dan kecukupannya. Iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Qulu biqaulikum." Iya. Ucapkanlah perkataan kalian. Silakan kalian mau berucap silakan. Au ba'dhi qaulikum atau sebagian ucapan yang kalian ucapkan silakan. Tapi wala yastajriyannakum syaitan. Jangan sampai syaitan jangan sampai syaitan itu apa namanya menjadikan kalian sebagai tempat dia melewat, tempat dia berjalan. Ya, jangan sampai kalian itu hanya ditunggangi oleh syaitan saya, hanya ditunggangi oleh syaitan saya. Jadi kalau dikatakan jarian itu menjadi tempat apa namanya dia ditunggangi, kalau itu bahasa lain seperti yang diterjemahkan di sini sebagai wakilnya, sebagai wakilnya. Jadi silahkan, kalian berucap apa saja, tapi jangan sampai kalian itu ditunggangi oleh siapa? Oleh syaitan, dijadikan oleh syaitan sebagai wakil. Jadi sisi pendalilannya di sini ada tiga ya. Nabi menutup pintu kesyirikan dan beliau jaga kemurnian tauhid dari tiga sudut di sini. Yang pertama, ketika mereka berkata bahwa Nabi adalah Sayyiduna, beliau mengingatkan bahwa Sayyid adalah siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Iya. Ketika mereka berucap ucapan yang berlebihan, maka Nabi katakan qulu bi qaulikum ba'di qaulikum, silakan kalian berucap. Iya. Jelas ya? Boleh kalian itu memuji seperti umumnya orang ketika dia berbicara kepada yang dia tuakan, dia tokohkan, boleh. Ya, tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Kemudian yang ketiga, walayastajriyannakum syaitan. Jangan kalian menjadi wakil syaitan, tempat syaitan itu mengalir dan berjalan pada kalian. Ya, jangan buka pintu kejelekan untuk diri kalian. Jadi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantung memutus pintu yang bisa mengantar kepada kejelekan, mengurangi tauhid dengan tiga ucapan beliau ini. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Atau sebelumnya kita simpulkan bahwa dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, terdapat tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan adab beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan terdapat larangan gulu di dalam memuji. Iya. Dan terdapat bahwa seorang itu kalau memuji di depan orang, di depan orangnya, dia jaga bahasanya, jangan sembarangan berucap. Dan terdapat bahwa sayyid yang hakiki yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keempat, terdapat larangan untuk takalluf dalam lafaz. Harusnya itu seorang ketika berbicara sederhana, jangan berlebihan. Ya, dan terdapat di dalam hadis penjagaan tauhid dari segala hal yang bisa menguranginya, apakah berupa ucapan dan amalan. Kalau di sini kan ucapan semuanya. Baik. Kemudian hadis yang kedua, hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, Anas radhiyallahu anhu, anna nasan qalu ya Rasulullah ya khairana wa ibn khairina wa sayyidana wa ibn sayyidina. Ya. Sekelompok manusia mereka berkata dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa ada beberapa orang, sekelompok orang berkata ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Kalau Rasulullah itu benar ya, beliau disebut wahai Rasulullah, ya Nabi Allah, nah, itu tidak ada masalah. Itu memang panggilan untuk Nabi. Jelas? Dan itu sebenarnya yang dibahas terkait dengan Nabi, kerasulan beliau, kenabian beliau. Sebab kita keterikatannya di situ. Rasul adalah perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi lebihnya ini masalah. Ya khairana wa bana khairina. Wahai orang yang terbaik di antara kami dan putra terbaik dari putra dari orang yang terbaik di antara kami. Sayyid kami dan anak sayyid kami. Iya. Baik. Jadi sini dia sudah menyanjung Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ucapan mereka ini ucapan sebenarnya tidak ada yang keliru ya. Tidak ada yang keliru di dalamnya. Ya. Karena memang Nabi itu adalah al-Mustafa yang dipilih. Ya khiyar min khiyar, yang terbaik dari yang terbaik. Jelas ya? Dan itu diterangkan dalam riwayat-riwayat. Tapi di sini di posisinya ketika mereka memuji seperti ini, ini pintu bisa masuk ke dalam apa? Hal yang mengurangi tauhid. Maka Nabi langsung memutusnya. langsung ditutup. Faqala ya ayuhan nas qulu biqaulikum wa la yastahwiyannakum syaitan. Ya wahai sekalian manusia, ucapkanlah perkataan kalian, tapi jangan sekali-sekali syaitan itu memperdaya kalian. Yastahwiyannakum, memperdaya kalian. Ya. Baik. Kemudian kata beliau, ana Muhammad Abdullah wa Rasuluh. Saya adalah Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya. Jadi beliau terangkan dirinya Muhammad, disebut namanya saya. Karena itu kewajiban pada Nabi Muhammad adalah mengenal nama beliau, itu yang wajib. Dan yang kedua mengenal bahwa beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya. Dua sifat, hamba dan Rasul. Kalimat abad ini bantahan terhadap orang yang ekstrim, berlebihan pada Nabi. Dan kalimat Rasul ini bantahan terhadap orang yang menyepelekan kedudukan Nabi. Jadi pertengahan. Ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allahu azza wa jal. Kata beliau, saya tidak senang bila kalian mengangkat kedudukanku melebihi kedudukan yang tetap yang Allah telah tetapkan untukku. Iya. Nah, ini dari kesempurnaan penghambaan beliau. Beliau tidak senang dipuji hal yang bukan hak beliau, melebihi kedudukan yang Allah tetapkan. Ya, beliau syukuri apa yang Allah tetapkan saya untuk dirinya. Baik. Jadi sisi pendalilan penulis di sini ada empat ya. Beliau memutus pintu menjaga tauhid, dia putus pintu kesyirikan. Pertama di sabda beliau, qulu biqaulikum, ucapkan ucapan kalian. Maksudnya kalian berucap yang biasa saja, yang sedang-sedang. Jangan berucap berlebihan. Yang kedua, wala yastahwiyannakum syaitan. Jangan syaitan itu memperdaya kalian. Ya, sehingga terbuka pintu kejelekan atas kalian. Kemudian yang ketiga, beliau buat garis lurusnya, pertengahannya. Saya Muhammad Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Diberi kabar pertengahan untuk menjaga posisi tauhid. Jadi beliau seimbangkan antara kedudukan beliau sebagai hamba dan kedudukan beliau sebagai Rasul. Dan yang keempat, ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allahu azza wa jalla. Saya tidak senang kalian mengangkat saya melebihi kedudukanku yang Allah berikan untukku. Ini empat jawaban Nabi untuk menutup pintu apa namanya kesyirikan ini, dan beliau menjaga dari kemurnian tauhid dengan empat hal ini. Baik. Dari hadis ini dipetik beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, terdapat larangan berlebihan di dalam memuji. Ya. Apakah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, terdapat dicelanya seorang itu takalluf, berlebihan di dalam lafaz-lafaz dan kalimat yang dia ucapkan. Dan yang ketiga, terdapat tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, terdapat semangat Rasulullah menjaga kemurnian akidah dari apa yang bisa membahayakannya. Dan terdapat penetapan jalur pertengahan, tidak ada gulu dan tidak ada menyepelekan. Dari sabda beliau, beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya. Dan terdapat kewajiban berhati-hati dari makar dan tipu daya syaitan. Iya. Baik. Nah, ini luar biasa ya, dua hadits ini yang dibawakan oleh penulis bab ini. Beliau betul-betul mendudukkan bagaimana harusnya seorang muslim itu menjaga kemurnian tauhid. Ini Rasulullah. Iya. Begitu ada yang berucap kalimat, kalimatnya sebenarnya ya, pada yang disebutkan itu anta sayyiduna, itu tidak keliru ya. Anta khairuna, khairana wa bina khairina, sayyidana wa bina sayyidina. Ini juga tidak keliru. Cuman Rasulullah menutup pintu untuk hal tersebut. Menutup pintu untuk hal tersebut. Baik. Kemudian di sini penulis menutup dengan menyebutkan masail. Kata beliau rahimahullahu taala, al-ula tahdiruhu an-nasa anil gulu. Peringatan beliau kepada manusia jangan sampai gulu. Itulah ucapan beliau, qulu biqaulikum au ba'di qaulikum. Wala yastajriyannakum syaitan. Ya, riwayat berikutnya qulu biqaulikum wala yastahwiyannakum syaitan. Yang kedua, athaniyatu mayam bagi ayakula mangkila lahu anta sayyiduna. Apa yang harusnya diucapkan kalau dikatakan kepadanya engkau adalah sayyid kami? Maka dia harusnya berucap apa? Hah? As-sayyid Allah tabarak wa ta'ala. Jadi dia kembalikan kepada Allah. Sama seorang kalau dipuji, ya ini semuanya masya Allah kebaikan engkau, kamu memberi kami banyak jasamu. Ya. Kalau ada kalimat yang seperti itu diucapkan pada dirinya, harusnya dia kembalikan bahwa segala keutamaan adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu sifatnya orang-orang yang bertauhid. Walaupun kadang kalimat itu tidak bisa disalahkan orang yang mengucapkannya, tetapi diarahkan kepada yang lebih selamatnya, yang mencocoki dia, diri dia sebagai hamba kepada Allah dan juga memperbaiki orang lain. Kemudian yang ketiga, ats-tsalitsatu qauluhu la yastajriyannakum asyaitan ma annahum lam yaqulu illa al-haq. Ya. Ucapan mereka atau ucapan Nabi, jangan sekali-kali syaitan memperdaya kalian atau menjadikan kalian sebagai wakilnya, padahal para sahabat tidak mengatakan kecuali kebenaran yang diucapkan, kan tidak ada yang salah, kan saya sebut tadi tidak ada yang salah. Ya, tapi subhanallah Nabi melarang hal tersebut. Ini himayatan li tauhid, menjaga tauhid, jangan sampai mereka jatuh ke dalam hal yang membahayakan. Iya, baik. Jadi naudzubillah ya, kalau dilihat qasidah al-burda itu naudzubillah. Apalagi dibahas dengan bab ini. Ar-rabi'ah yang keempat, qauluhu ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati. Ya, kedudukan Nabi itu kedudukan khusus antara ubudiyah dan risalah. Beliau sebagai hamba dan sebagai rasul. Itu kedudukan beliau. Maka jangan melebihkan Nabi, melebihi kedudukan beliau. Ya, kalau Rasul kan, Rasul cuma menyampaikan. Hamba, dia fakir kepada Allah. Karena itu tidak boleh Nabi itu dijadikan sebagai tempat berdoa, memohon hajat dan sebagainya. Itu bukan kedudukan beliau.